Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita mengkaji surat Al-A'raf ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khair wa ma massaniya su' in ana illa nazirun wa basirun liqaumin yu'minun. Katakanlah, saya tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya saya mengetahui yang gaib, tentulah saya membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan saya tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini tentu kaitannya dengan ayat sebelumnya sangat erat, ketika Bani Israel atau umat Yahudi tepatnya mempertanyakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang kapan pastinya kiamat, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, saya tidak tahu. Dan jangankan hari kiamat, yang gaib saja pun saya tidak tahu. Itulah korelasi antara ayat 187 dengan 188. Hanya Allah lah yang mengetahui yang gaib. Kalau Nabi Muhammad mengetahui seluruh yang gaib, tentu dia akan banyak-banyak berbuat baik. Kalaulah dia tahu kapan dia wafat, maka sebelum dia wafat akan berbuat baik. Kemudian di sini juga kita menemukan di ayat 188, jangankan itu Nabi Muhammad sendiri pun tidak bisa mendatangkan manfaat atau mencegah kemudaratan kalau dia mau datang, kecuali kalau Allah berkehendak. Di sini kita akan mengkaji bagaimana kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala dan kehendaknya sehingga Nabi Muhammad pun ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita menemukan kehidupan Nabi Muhammad dari seseorang yang yatim dan mungkin tidak digubris oleh masyarakat Mekah karena tidak punya ayah, dan masyarakat Mekah pada waktu itu tidak mempersalahkan Al-Quran diturunkan kepada Al-Quran itu turun, tapi mempermasalahkan kenapa Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad yang yatim dan orang-orang biasa ini. Maka kita menemukan semuanya itu tidak lepas dari kekuatan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidup kita pun hari ini tidak lepas dan tidak jauh dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin pengantar. Kita persilahkan kepada para asatiz yang telah ada di studio. Terima kasih Ustaz Zainal. Saya sangat tertarik membicarakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat mutlak. Kalau kita perhatikan di sini bahwa Rasul ingin mengarahkan kepada orang-orang yang bertanya kepadanya atau kepada siapapun yang mendengar pembicaraannya, bahwa Rasul ingin menggambarkan Allah Subhanahu wa taala itu punya kekuasaan yang mutlak terhadap segala makhluknya. Kita sering membaca wirid setelah selesai salat, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzilu man tasha, dan seterusnya. Ini selalu kita baca 5 kali dalam sehari. Tapi sangat disayangkan adalah bahwa pemahaman kita terhadap wirid yang kita baca ini itu belum mampu sepenuhnya menyadarkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang maha mutlak kekuasaannya. Kita hidup di dalam dunia ini bukan makan dari gaji, tapi yang kita makan adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan kenyamanan di dalam kehidupan ini itu bukan karena kita yang melakukannya, tetapi karena memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berusaha untuk sehat atau kita berusaha untuk mengobati penyakit kita, maka kesehatan dan kesembuhan yang kita dapatkan itu semua bukan karena manusia, akan tetapi karena pemberian mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang anak manusia betul-betul memahami bahwa kehidupannya itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menentukan kehidupannya, maka dia akan sampai kepada sebuah kesadaran dan sebuah ketundukan sebagaimana yang dilakukan oleh para tukang sihir Firaun, yang ketika mereka melihat kekuasaan Allah, mereka yakhiruna sujada, mereka langsung tersungkur dan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena benar-benar akhirnya memahami Allah Subhanahu wa taala pengatur kehidupan mereka. Ya, dalam sebuah kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berada di akhir hayatnya, beliau pernah memanggil Fatimah radhiyallahu anha, anak tercinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan ke kuping Fatimah, "Wahai Fatimah, beramallah kamu, bekerjalah kamu, berbuatlah kamu, beribadahlah kamu, karena aku tidak dapat membantumu sedikit pun di hadapan Allah kelak." Jadi pesan yang pernah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah ini adalah merupakan pesan juga daripada orang seorang ayah atau seorang ibu kepada anak-anaknya atau kepada keturunannya, bahwa mereka tidak mampu memberikan bantuan ya, kecuali illa masya Allah, ini tadi, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itulah ya, seorang anak tidaklah mengatakan aku ayahku adalah seorang orang saleh, dia nanti akan membantuku, tidak, tetapi dialah yang mesti untuk mengamalkan. Oleh karena itulah di dalam Islam kita melihat bahwa pertanggungjawaban itu kelak di padang mahsyar bersifat individual. Walaupun tidak dinafikan juga ada syafaat, tetapi pertanggungjawaban individual itu adalah yang pokok, sementara syafaat ataupun bantuan-bantuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti dalam bentuk syafaat kubra atau syafaat uzma, begitu juga dari syafaat-syafaat saudara-saudara kita yang saleh atau doa amal ibadah kita, maka itu sebenarnya lebih merupakan bantuan-bantuan saja. Tetapi kalau pokoknya sendiri, yaitu manusia itu sendiri, tidak mampu mempertanggungjawabkan amal ibadahnya, maka akan menjadi problem itu sendiri. Maka daripada itulah kalau kita melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sekalipun beliau adalah kekasih Allah, manusia yang makhluk yang paling dimuliakan Allah di muka bumi ini, tetapi tetap saja dia mengingatkan kepada keluarga-keluarga terdekatnya. Bahkan petuah Rasulullah atau sabda beliau di akhir hayatnya, dia mengatakan ummati ummati ummati an-nisa an-nisa ittaqun nisa fa inna awwala hadmi bani Israil an-nisa. Ya, kemudian Rasulullah mengingatkan kembali kepada umatnya untuk perhatian kepada perempuan, karena perempuan itu sebab daripada hancurnya Bani Israel. Begitu juga dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah mengingatkan umatnya tentang as-salah, as-salah, as-salah. Jadi lewat radio yang kita cintai ini, kita juga ingin mengingatkan kepada diri kita, kepada keluarga kita, dan kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia untuk senantiasalah beramal ibadah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di sini memang sudah banyak kita bahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, kulla amliku di nafsi naf'an wala dharra, sebagaimana yang dikisahkan oleh Ustaz Ardiansah tadi tentang bagaimana Rasulullah menasihati anaknya Fatimah radhiyallahu anha. Ini adalah menandakan bahwasanya Rasulullah itu tidak akan bisa menjamin kebaikan itu akan terus berlangsung pada anaknya, begitu juga kejahatan itu juga tidak tentu bagaimana arahnya nanti. Dengan kata lain, illa masya Allah, kalau Allah menghendaki maka akan terjadi itu semuanya. Nah, kalau sekarang, kalau seandainya kami dari tim Safir Al-Azhar atau forum Safir Al-Azhar menjelaskan bagaimana tafsir Sa'rawi ini berupaya untuk mengungkap rahasia demi rahasia, kalaupun itu berkenan dan berkesan para pendengar yang sudah banyak mendengar tentang acara penyejuk iman ini adalah tidak lain hanya Allah lah yang berkehendak. Mudah-mudahan dengan kehendak Allah itu menjadi penyejuk keimanan bagi kita. Amin. Jadi kalau kita lihat konteks dari ayat ini, Allah ingin membisikkan kepada kita semuanya bahwasanya kuasa Allah lah jua yang mendatangkan kebaikan tersebut. Makanya di sini dikatakan illa masya Allah, itu betul-betul atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun penjelasan tersebut begitu jelas, tapi kalau Allah tidak berkehendak maka tidak akan menyentuh di hati itu. Maka kita harus berharaplah kepada Allah, tapi jangan terlalu mengharap. Artinya berharap ini kita sambil berupaya, tapi mengharap jangan berharap kosong. Jangan berharap kosong begitu. Enggak bekerja, iya. Makanya dikatakan walaukun tu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi. Iya. Nah, ini adalah kata-kata walaukun tu a'lamul ghaiba, kalau seandainya aku tahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi aku terus untuk berupaya membuat kebaikan. Iya. Memang ada kata-kata ulama juga mengatakan kalau kuntu a'lamu al-ghaiba lakhtartul waqi. Artinya apa? Arti dari perkataan tersebut, kalau seandainya saya tahu tentang hal gaib terjadi akan datang, lakhtartul waqi. Lakhtartul waqi ini artinya aku berupaya untuk memilih apa yang menjadi realita saat sekarang ini. Iya. Bagaimana tanggapan Ustaz Perana? Iya, sebenarnya ayat ini merupakan salah satu dalil atau argumen bahwasanya hal-hal yang bersifat gaib itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau kuntu alamul ghaiba lastaksartu minal khairi. Ketidaktahuan Rasulullah tentang apa yang akan terjadi, bahkan nasibnya sendiri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membuat Rasulullah tampil menjadi seorang yang rajin sekali beribadah, berbuat kebaikan di dalam kehidupan ini. Orang sekaliber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya, ya. Kecuali karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keterangan tentang bagaimana nasib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bahwasanya Allah dan malaikat berselawat untuk keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang jauh daripada posisi Rasulullah, yang begitu sekali ber-Rasulullah, kita sangat jauh dari itu, maka kita harus lebih rajin lagi beribadah dan melakukan kebaikan di dalam kehidupan ini, yeah. Jadi jangan percaya kepada orang-orang yang mampu meramal nasib, karena memang di dalam keterangan Al-Quran sendiri Allah sudah sangat jelas mengatakan bahwa yang namanya jin dan syaitan itu tidak tahu apa-apa tentang hal-hal yang bersifat gaib. Wa ma lahu 'alaihim bisultanin, ya, mereka tidak memiliki apapun, kekuatan apapun. Bahkan jin-jin yang dipekerjakan terhadap Nabi Sulaiman alaihi salam tidak tahu Nabi Sulaiman itu sudah meninggal. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma qadaina 'alaihil mauta madalla 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba malabisu fil 'azabis sa'ir." Ketika tongkat Nabi Musa sebagai Nabi Sulaiman yang dipegangnya itu habis dimakan rayap, akhirnya terjatuh karena memang sudah berhari-hari meninggal, barulah jin itu tahu, oh ternyata Nabi Sulaiman sudah meninggal. Sehingga akhirnya keluarlah pernyataan mereka, seandainya mereka itu mengetahui yang gaib, malabisu fil azabis sa'ir, mereka tidak akan berada di azab Allah yang begitu sangat dahsyat sekali. Iya. Kita juga menemukan pernyataan lau alim tumul ghaiba ma tadafantum, kalaulah diantara kalian saling mengetahui yang gaib, maka kalian tidak akan mau saling menguburkan jenazah yang telah wafat. Kenapa? Karena ketika kita mengetahui apa yang diucapkan seseorang di belakang kita tentang keburukan kita, akan timbul rasa marah di hati kita. Marah itu menyimpan dendam, sehingga ketika seseorang wafat, maka orang itu tidak ada mau yang menguburkannya. Karena apa? Karena begitu dahsyatlah rahasia yang gaib bila terbuka. Karena apa? Karena sifat membicarakan seseorang di belakang itu pasti ada benih setiap individu umat manusia. Untuk itu Allah menutupkannya. Maka disebutkan di hadis yang lain yang menganjurkan kita untuk menutup aib sesama muslim, man sataru aiban satarahu Allah fid dunya wal akhirah, dan itu juga gunanya supaya kita tidak mengetahui yang gaib. Para pendengar yang dimuliakan Allah, dari ayat yang kita kaji pada hari ini, surat Al-A'raf ayat 188, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kekuatan yang Allah miliki, kehendak yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, harus dipahami oleh umat Islam bahwa itu bertujuan akhir untuk membahagiakan umat Islam di buka bumi ini, di bumi yang kita cintai ini. Untuk itu Nabi Muhammad menutupnya, illa nazirun mubin, in ana illa nazirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Karena dia berita gembira dan itu adalah suatu hal yang baik, maka kehendak Allah itu harus dipahami, berita gembira harus direspon secara positif. Kalaupun ada kabar Nabi yang memperingatkan kita akan bahaya neraka, maka kita pun harus menghindarkan diri darinya. Karena apa? Karena supaya akan mendatangkan kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Itu satu. Yang kedua, kebahagiaan itu juga kehendak Allah, masya Allah, itu juga membahagiakan kita. Supaya apa? Supaya kita berharap kepada Allah yang begitu besar dan sebesar-besarnya. Expected list katanya sekarang ini, agar seseorang hidup bahagia, kurangi ketergantungan dengan manusia dan perbanyaklah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena manusia memiliki kemampuan yang terbatas. Saat dijanjikan hari ini, mungkin dia bisa memiliki niat baik untuk memenuhi segala janjinya. Tetapi esok hari mungkin dia sudah wafat. Apa yang mau kita tagih lagi kalau seorang sudah wafat? Atau mungkin pun dia tidak wafat, tapi kalau sudah dia sakit, melihat kondisinya saja kita pun sudah tidak ingin lagi untuk mengharapkan janji yang telah dia ucapkan. Atau mungkin dengan kesibukan yang banyak yang diucapkannya kemarin menjadi lupa. Tetapi suatu hal yang menarik, kekuatan Allah dan kehendaknya membuat kita hidup bahagia. Karena apa? Karena Allah tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar janji. Inilah kebahagiaan yang kita renungi, yang kita hayati, yang kita yakini, yang kita pahami dari ayat 188 ini, bahwa sesungguhnya kehendak Allah itu bukan menyengsarakan tetapi membahagiakan. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Ardiansyah, Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.